Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di grup Zoom untuk melanjutkan belajar kita itu matan Abu Suja dengan syarah Al-Imta karangan Syekh Hisam Al-Kamil Hamid. Sebelum kita melanjutkan berkenaan dengan pembatal wudu ya, yaitu pada masalah masul farji ya, di halaman berapa, mungkin ada yang di halaman 39 yang dicetakan ini yang kita share. Di situ disebutkan yang kemarin ana sampaikan, ana mau ngecek ulang. Bahasanya alamsu bi yang kudu alwudu lilamis wal malmus. Min nafsihi au min ghairihi saghiran au kabiran min hayyin au mayyitin. Ya di situ yang kemarin apa? Ana sampaikan yaitu masalah malmusnya. Kalau lamis yaitu orang menyentuh memang batal. Tapi kalau malmus itu ya, dia tidak membatalkan, tidak batal ya, yang disentuh maksudnya. Maksudnya ada yang disentuh. Yang menyentuh batal, yang disentuh tidak batal. Tentunya yang tidak berlainan jenis ya, tentunya seperti itu. Nah, kalau antum ada yang mencetak cetakan ini atau apa? Menyimak di PDF itu yang kata-kata malmus di apa dicoret saja karena ini dicetakan pertama memang ada beberapa kesalahan ya, Allah alam bisawab kesalahannya yang dari penulis atau cetakan, intinya ada kesalahan, beberapa kesalahan ya, sehingga kalau misalnya ada yang versi cetakan kedua itu yang lebih bagus. Dan ini sudah ana tanyakan langsung ke penulisnya. Ya, alhamdulillah dapat kontaknya, kemudian ana tanyakan memang ini malmusnya tidak dicoret saja seperti itu. Jadi yang benar adalah untuk masalah menyentuh farji ini yang batal yang menyentuh saja. Ya dengan catatan tadi ya, yang apa? Tidak beda jenis, yang nanti kalau beda jenis kan beda jenis kelamin maksudnya ke sentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Nah, itu tadi ya, tolong dicatat sendiri. Kalau yang sudah nyetak ya diberi apa catatan. Kalau belum nyetak ya ditambahkan catatannya jika tadi mencatat yang seperti itu. Kemudian masalah tayamum. Yang tadi di halaman 51 yang tadi yang sampaikan faidatun atayamumu li raf'il hadatsi al-aswari wal hadatsi al-akbari. Nah, zahir dari ibarah dari beliau ini tayamum mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Tapi maksudnya tidak demikian ya, karena sudah ma'ruf ya. Biasanya tayamum tidak mengangkat hadas, sehingga nanti niatnya itu tidak boleh niat raful hadas. Niatnya itu istibahah as-shalah atau yang semisalnya. Agar dibolehkan melakukan ibadah sholat atau yang semisal dengan sholat. Nah tadi contohnya di ibarah-ibarah di kitab lain ya, contohnya saya sebutkan. Contoh saja misalnya di di apa kasifatu saja misalnya di syarah Safinatun Najah, beliau ketika menjelaskan tentang niat di fardu tayamum, beliau mengatakan ka'an yanwiya istibahat sholah, seperti meniatkan istibahat sholah itu agar dibolehkan sholat. Falafar qa baina an yata'arrada lil hadasi bi an yaqula nawaitu istibahata sholati minal hadasi Al-Azhari awil Akbari amla. Ya. Sama saja apakah dia nanti menyebutkan apa hadasnya ya ataupun tidak. Atau niat tadi agar dibolehkan au masa al-mushaf, dibolehkan menyentuh mushaf, atau niat istibahah agar dibolehkan sajdada atilawah, sujud tilawah, la rof'ah hadasin. Nah, syaitnya di sini beliau mengatakan la rof'ah hadasin, tidak niat mengangkat hadas, li'anna tayamuma la yarfa'uhu, karena tayamum tidak mengangkat hadas. Nah, ini enggak, insya Allah sudah ma'ruf. Kemudian di ibarah lain di kitab di Hasyiah Al-Bajuri beliau mengatakan wala niyatu raf'il hadas, dan tidak niat raf'ul hadas, mengangkat hadas, li'annahu ala kemudian tayamum, karena tayamum li'annahu la yarfa'uhu, tidak mengangkat hadas. Dan ini sudah banyak ya seperti ini di kitab-kitab sudah ma'ruf. Kemudian tadi ketika Anda tanyakan maksudnya adalah memang tidak mengangkat hadas, tapi ya seperti perbuatan atau toharoh mengangkat hadas. Seperti toharoh mengangkat hadas, tapi dia enggak mengangkat hadas. Perbuatannya atau apa, maknanya seperti itu ya. Dia mirip dengan perbuatan mengangkat hadas. Jadi tidak bisa kita artikan secara zahir. Kalau zahirnya kan kelihatan di sini tayamum mengangkat hadas, tapi tidak itu yang dimaksudkan oleh penulis ya. Ini sudah tadi alhamdulillah Anda tanyakan langsung, kemudian beliau alhamdulillah mau memberikan penjelasan. Kata beliau yang cetakan Darul Manar ini, yang cetakan pertama, ada beberapa kesalahan. Ya. Ya, tolong dicatat tadi ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun an-najasatu. Pasal tentang najis-najis. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Wa ghuslu jami'i al-abwali wal awrasi wajibun illa baula sabiyyi alladhi lam ya'kulil ta'ama fa innahu yathuru bi rasil ma'i alaihi. Ya, ini tentang najis-najis. Beliau mengatakan semua ma'i, cairan, bentuk cair yang kharaja keluar dari salah satu dari dua jalan, maka itu najisun illal maniya, kecuali mani. Semua yang bentuknya cair keluar dari dua jalan, maka hukumnya najis, kecuali mani. Mani keluar dari salah satu dua jalan, yaitu jalan depan, yaitu kubul, tapi dia suci. Ya, mani ini pengecualian dari kaidah yang umum ini. Wa waslu jami'il abwali wal aurasi wajibun. Mencuci, yaitu benda yang terkena baul, air kencing dan auras, kotoran berak, maka hukumnya wajib. Mencuci, wasl, mencuci, ada aliran air ya, dia diguyurkan seperti itu, hukumnya wajib. Illa baula sobi, kecuali air kencingnya anak laki-laki yang belum makan makanan, maka fa'innahu yadhuru, maka untuk najis dari air kencing laki-laki, anak laki-laki yang belum makan makanan ya, maka dia suci dengan biroshi, dengan diperciki alma air di area yang terkena najis. Kemudian sarahnya. Najis secara bahasa artinya adalah suatu yang kotor. Salah syariat adalah suatu yang kotor yang menghalangi sahnya sholat, di mana ketika tidak ada rukhsah. Maka tidak boleh sholat, sedangkan di bajunya atau badannya atau tempat sholat ada najis. Ini mungkin ilan ya. Kecuali orang yang dia ada rukhsah, mendapatkan rukhsah seperti orang sakit yang terhalangi tidak bisa menggunakan air. karena uzur tadi ada uzur atau memang airnya tidak ada. Karena ada najis, kemudian dia ada air, maka enggak boleh sholat, harus dibersihkan dulu. Kecuali ada rusah, artinya ada rusah, dia tidak bisa menggunakan air, ya, terhalang untuk menggunakan air sehingga tidak bisa menghilangkan najis. Atau airnya tidak ada, maka ini rusah, sehingga najis itu nanti dimaafkan seperti itu. Karena darurat tidak ada apa? Air. Kemudian Al-Musannif Abu Syaja menyebutkan contoh-contoh najis. Di antaranya adalah semua cairan, ya, benda cair yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Maka itu najis, kecuali mani, maka mani itu suci. Nabi SAW pernah ditanya tentang mani yang mengenai baju. Kemudian Nabi SAW bersabda, innama huwa talbusok wal mukhot. Seperti ludah dan ingus, ya. Kemudian ya, yang keluar dari dua jalan itu diantaranya adalah yang pertama baul, air kencing. Ini hukumnya najis, sama saja apakah dia keluar dari manusia atau dari hewan yang boleh dimakan dagingnya seperti sapi, kambing, atau hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti singa, macan. Nah, ini tetap hukumnya najis. Nah, dalilnya biasanya ada seorang Arab Badu yang kencing di masjid. Kemudian Nabi Islam memerintahkan untuk mengguyurnya. Maka hadis tersebut menunjukkan najisnya baul, air kencing, dan menunjukkan bahasanya cara mensucikannya adalah dengan air. Ya, hadis tentang kencingnya Arab Badui di masjid. Qama a'rabiyun iman. A'rabi babala fil masjid. Fatana walahu annas. Faqala lahum annabiyu sallallahu alaihi wasallam. Ta'uhu wa ariqu ala baulihi sajlan min ma'in au zanuban min ma'in. Fa'innama bu'istum muyasirina walam tub'asu mu'asirina. Kemudian yang kedua, al-wa'id, kotoran berak. Nah, ini lebih berat daripada air kencing, ya. Hukumnya lebih berat, keadaannya atau statusnya lebih berat, sehingga najis juga. Artinya kalau air kencing saja najis, tadi dalilnya adalah Arab Badui tadi yang kencing, maka lebih-lebih juga ini beraknya, kotoran beraknya. Dan semisal dengan kotoran berak manusia adalah kotoran hewan-hewan. Maka semuanya najis. Yang ketiga, al-wadi. Yaitu, al-wadi ini yang sudah pernah kemarin, ya. Yang dia putih keruh dan dia keluar dari setelah air kencing. Setelah kencing, keluar wadi. Atau keluarnya ketika mengangkat barang-barang yang berat. Hukumnya najis, bagaimana air kencing. Kemudian yang keempat, madhi. Nah, madhi ini keluar dengan syahwat, tapi syahwatnya tidak kuat. Tidak begitu kuat. Ya pas bergejolak syahwat, jadi belum memuncak sebagaimana mani. Ini najis juga. Nah, hadilnya adalah hadis dari hadis Ali bin Abi Thalib, ya. Bisa dibaca hadisnya di situ, menyebutkan Nabi SAW merintahkan untuk apa? Membersihkan zakar dan kemudian berwudu. Artinya apa? Najis, karena disuruh untuk membersihkan kemaluannya, kemudian dia disuruh berwudu. Sehingga itu dia tadi najis dan membatalkan wudu karena keluar dari salah satu dari dua jalan. Yang berikutnya, alkoi. Nah, kalau alkoi ini bukan dari dua jalan, ya. Ini kok poin-poinnya kayak melanjutkan. Ini sendiri. Tapi ini masuk najis. Nah, ini tambahan dari bensarahnya. Koi muntahan yaitu yang keluar dari lambung. Dari keluar dari lambung melalui mulut. Melalui mulut. Nah, termasuk najis itu muntahan. Kemudian berikutnya najis berikutnya adam al-masfuh. Darah yang mengalir, mancar, mengalir, maka hukumnya najis meskipun dari ikan. Meskipun dari ikan. Kemudian yang berikutnya adalah koi yaitu nanah ya. Darah yang berproses menuju membusuk yaitu apa? Nanah. Hukumnya najis, nanah itu sebagaimana dam darah. Kemudian kuruh ini mungkin bisul ya, bisul atau borok semacam itu. Nah, dia jika mempunyai aroma, maka seperti apa? Seperti koi, seperti nanah. Nah, jadi nanti ada baunya enggak? Baunya seperti apa? Kalau biasa, maka dia suci, ya. Bagaimana cairan-cairan di badan. Jadi kalau ada baunya, maka dia dihukumi seperti nanah. Kemudian hukum menghilangkan najis, hukumnya adalah wajib ketika akan mendirikan sholat. Dan hukum asal alat yang digunakan untuk taharah adalah dengan air. Masalah air kencing bayi laki-laki, sobi laki-laki, sobiah perempuan yang belum makan makanan. Maka itu air kencingnya najis, tapi najisnya najis yang ringan, mukhafafah. Cara membersihkannya dengan diperciki air di atasnya. Di atas area yang terkena najis. Yaitu dengan syarat, maksudnya syaratnya ini adalah nanti ini najisnya mukhafafah. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama dari bayi yang laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan nanti jatuhnya mutawasitoh dari najis pertengahan. Kalau bayi laki-laki najis mukhafafah. Kemudian bayi tersebut belum mencapai umur 2 tahun. Kemudian yang ketiga belum makan makanan dan minum air untuk asupan gizinya. Jadi ya, hanya minum air susu ibu atau air susu hewan murni gitu ya. Jadi kalau sudah dia makan makanan untuk asupan gizinya, untuk makanan dia, maka tidak mukhafafah najisnya. Tapi kalau makanannya ini hanya misalnya untuk obat, kemudian untuk tahnik ya ketika baru pertama lahir itu enggak mengapa, tidak masalah. Faedah dikecualikan dari makanan bayi yaitu alaban susu meskipun bukan dari ibunya. Dengan syarat tidak ditambahi bahan-bahan yang lain ya, seperti gula dan yang lainnya, maka nanti kalau sudah kecampuran bahan-bahan yang lainnya maka dihukumi seperti orang dewasa, sehingga nanti terjadi perselisihan kalau susu-susu bubuk ya, yang formula yang ada tambahan-tambahannya itu dihukumi bagaimana? Dihukumi seperti air susu ibu, ASI ataukah makanan? Karena di situ tidak murni susu, tapi ada bahan-bahan yang lain, vitamin dan lain sebagainya yang ditambahkan di situ. Sedangkan syaratnya ini kan dia tidak boleh makan atau belum makan selain asupan ASI saja atau air susu hewan. Faedah dikecualikan juga adalah obat, maka tidak teranggap makanan. Dimakan obat, ya kan, bukan susu, tapi dia untuk obat. Maka ini tidak teranggap makanan. Kalau enggak teranggap berarti terpenuhi syarat, maksudnya seperti itu. Sehingga nanti najisnya adalah mukhaffafah. Di sebagian naskah matan ada tambahan duna bauli al-jariyah, bukan air kencing bayi perempuan. Nah, dengan demikian kalau ada tambahan seperti itu, faedahnya adalah biasanya untuk air kencing bayi perempuan tidak bisa dipercikki sebagaimana bayi laki-laki, tapi dicuci. Dicuci. Nah, tadi kalau najis mukhaffafah, ya itu diingat dengan dipercikki, dia juga diharuskan yang pertama, tata caranya harus airnya harus meliputi semua area. Di area najis terliputi oleh air. Kemudian yang kedua juga harus hilang sifat-sifatnya. Nah, kemudian dia tidak tercampur dengan najis yang benda yang lain. Kemudian lagi adalah harus dikeringkan dulu atau diperas dulu. Jadi misalnya ada kain terkena air kencing bayi laki-laki yang tadi ya terpenuhi syarat, artinya terkena najis mukhaffafah. Maka nanti diperas dulu atau dikeringkan dulu, baru diperciki. Ya, mercikinya harus meliputi semua area. Nah, setelah diperciki nanti kalau sudah hilang semua sifat najis, maka menjadi suci. Kalau tidak hilang, berarti harus dicuci. Ya, harus dicuci, harus digusel. Ya, sebagaimana najis yang lain, yaitu najis mutawasithah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian beliau melanjutkan pembahasannya. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala an-najasatu al-ma'fu anha. Najis-najis yang dimaafkan. Qala al-musannifu wala yu'fa an syai'in minan najasati ila al-yasira minad dami wal qaihi wa ma la nafsalahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Beliau mengatakan najis itu tidak dimaafkan kecuali yang sedikit yang berupa najis darah dan nanah. Dan juga dimaafkan bangkai hewan yang la nafsa. La nafsa itu la dama, tidak ada darah, sa'ilah yang mengalir. Bangkai dari hewan yang tidak mengalir darahnya atau enggak punya darah. Jika jatuh ke ina, wadah, ya, airnya, kemudian dia mati di situ, maka tidak menajiskan, dimaafkan, ya, dan ada syarat-syaratnya. Beliau mengatakan di antara rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahasanya darah yang sedikit atau nanah yang sedikit itu dimaafkan. Sedikit dan banyak ini menurut apa? Menurut urf. Demikian juga sotit, sotit itu nanah yang bercampur dengan darah. Kemudian suatu yang keluar dari damamil, ya, luka atau borok gitu. Wal juruh, jarah, luka-luka. Nah, demikian juga ikut hukum tadi ya, sedikit dimaafkan. Adapun hewan-hewan kecil, serangga, yang dia tidak punya darah yang mengalir, ya. Ketika dia dilukai, ya, atau misalnya terpotong anggota tubuhnya, enggak mengalir darahnya, atau ketika mati, maka semisal dengan, yaitu semisal lalat, ya, kemudian kutu, nyamuk, ini adalah bahkan sampai cecak, cicak ya. Maka ini hewan-hewan yang tidak punya darah mengalir. Artinya kalau dipotong anggota tubuhnya, darahnya enggak mengalir. Kalau lukai enggak mengalir. Belum mengatakan ya, karena apa? Dia kecil sedikit dan darahnya itu bukan darahnya yang asli, tapi darah dari yang lain. Misalnya nyamuk, bukan darahnya tapi darah dari hisapan. Masalah jika hewan-hewan tadi, serangga tadi, ya yaitu seperti lebah atau lalat, kemudian apa tadi, kutu, nyamuk dan yang semisalnya, jika jatuh di inak, di wadah, binafsiha, jatuh sendiri, baik itu dalam kondisi hidup atau mati, dan air tidak berubah, maka dihukumi suci airnya. Jadi kan air sedikit kemasukan tadi ini, hewan-hewan yang tidak tidak mengalir darahnya. Hukum asalnya dia mati di situ, bangkai. Hukum asalnya kalau kan berarti najis, semua bangkai najis. Semua bangkai najis kan, kecuali apa? Yang dikecualikan. Selamat siang, ya. Saudara sekalian. Hari ini kuliah kemudian menjelaskan ada ya, apa? Membahas terkait dengan ada nanti di apa? Di matan selanjutnya ya. Seperti ikan, kemudian belalang, juga manusia. Nah, selain itu berarti kan najis. Nah, masuk ke air yang sedikit otomatis langsung najis, karena kaidahnya air yang sedikit kemasukan najis langsung dihukumi najis walaupun tidak ada perubahan. Harusnya kalau kemasukan bangkai nyamuk langsung najis, kan gitu. Menurut kaidah tadi. Karena ini bangkai najis. Kan tapi ini dimakfu karena nyamuk termasuk yang tidak punya darah mengalir. Ya. Dan syaratnya dimakfu kalau tidak berubah airnya. Tapi kalau berubah airnya ya sepakat itu najis. Ya. Intinya kalau air sedikit tok kemasukan najis, berubah ya udah najis. Walaupun dimaafkan ini, walaupun dimaafkan. Walaupun apa? Dimaafkan. Kan, tapi kalau berubah airnya ya menjadi najis. Ini dimaafkan dengan syarat airnya enggak berubah. Ya, di bangkai nyamuk di situ tidak menajiskan air yang sedikit yang kurang dari 2 kulah dengan syarat tidak berubah. Nah, itu dari sisi berubahnya air. Nah, kemudian beliau mengatakan jika dia dilempar dan dia dalam kondisi mati, maka menajiskan. Jadi yang tidak yang dimakfu itu dia jatuh sendiri. Kalau dilempar, dijatuhkan, maka tidak dimakfu. Langsung menjadi najis dengan semata-mata bertemu dengan air sedikit sesuai dengan kaidahnya tadi. Tadi matun minan najasati al-makfu anha, diantara najis-najis yang dimaafkan. Ini tambahan dari pensyarah ya. Yang pertama ulat di buah-buahan, kemudian ulat di hol cuka dan keju. Nah, itu dimaafkan. Kemudian dua, secara global seperti itu ya. Yang kedua adalah najis yang tidak bisa dilihat basar al-mu'tadil, tidak bisa dilihat pandangan mata yang normal. Ya. Misalnya lalat hinggap di kotoran najis, kemudian ya di apa? Tentunya di kakinya nanti ada tempelan itu. Tapi kalau karena dia saking kecilnya, itu tidak bisa dilihat dengan mata, ya, termasuk dimakfu. Kemudian nomor tiga, yaitu kotoran ikan ya, di air selama tidak mengubah airnya. Sama seperti tadi ya, ada syaratnya selama tidak berubah airnya. Kalau kotoran ikannya ke situ apa di air kemudian apa berubah ya menjadi najis. Kemudian kotoran burung ya, dengan syarat tidak sengaja untuk menginjaknya dan dengan syarat memang susah dihindari. Banyak kotoran burung, nah, kemudian memang susah dihindari, nggak sengaja dikenakan di situ maka dimakfu. Nah, kotoran burung najis. Semua kotoran hewan dihukumi najis. Nomor 6 adalah catatan yang keluar dari mulut orang yang tidur. Ya, jika orang tersebut memang terkena kebiasaan keluar itu air liur. Ya. Dan itu jumlahnya banyak, maka dimakfu. Yang najis adalah yang air liur yang keluar dari lambung. Jadi memang harus dipastikan dulu yang keluar dari mulut itu dari lambung atau dari mulut saja. Yang najis yang dari lambung. Dan ini dimaafkan jika dia memang orangnya ya seperti itu. Terkena kebiasaan seperti itu. Kemudian tali cucian. Maka ini bisa dikeringkan oleh sinar matahari sehingga menjadi suci. Nah, mungkin jemuran tali jemuran yang untuk menjemur benda yang terkena najis mungkin seperti itu gambarannya. Allahu a'lam. Kemudian faedah. Nah, di faedah ini detail ini kemarin sudah pernah kita singgung. Air yang digunakan untuk mencuci najis. Ya, air yang digunakan untuk mencuci najis yang ada di badan ataupun baju jika berpisah. Ya, air itu berpisah. Gampangnya dari baju saja, kain yang seperti kemarin sudah pernah saya contohkan. Jika air itu berpisah dan tidak berubah airnya, artinya masih seperti air mutlak. Tidak berubah karena pengaruh tadi, najis. Tidak berubah warna, bau, dan rasa. Dan atau tidak bertambah beratnya, maka dia suci finafsihi. Berarti jatuhnya mustamal. Kalau tohir, finafsihi itu berarti nanti mustamal. Tapi dia suci. Nah, syaratnya tadi, tidak berubah dan beratnya tidak bertambah. Maka jika nanti dia ditambahkan sampai 2 kulah, maka suci dan mensucikan. Karena air mustakmal itu air yang kurang dari 2 kulah. Ya. Kalau nanti ternyata airnya itu lebih dari air 2 kulah atau lebih ya, nanti menjadi si mensucikan kalau tidak ada perubahan tadi ya, tidak ada terpenuhi syaratnya. Jadi kalau terpenuhi syarat tidak ada perubahan, tidak bertambah beratnya, dilihat airnya kalau kurang 2 kulah dia mustakmal. Ya. Kalau lebih dari 2 kulah ya dia nanti tohur. Kalau dia nanti tidak ada perubahannya tadi. Ya, karena air mustakmal hanya ada air sedikit. Adapun jika berubah maka dia najis. Ya, air yang digunakan untuk mensucikan najis tadi berpisah dari benda yang terkena najis, jatuh ke bawah, dikumpulkan kok berubah, maka airnya najis. Ya. Ini penjelasan lawan dari penjelasan sebelumnya. Kalau enggak berubah, tidak bertambah beratnya, tohir finafsi. Nah, kalau berubah menjadi air najis. Yang disebut ma'ul husalah. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala anna jisu minal hayawani. Qala al-musannifu wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawalata minhuma aw min ahadihima. Wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyya. Nah, tentang najis dari hewan. Musanif mengatakan hewan semuanya suci. Nah, ini kayak kaidah ya, seperti kaidah. Al hayawanu kulluhu tahir illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi dan peranakan, keturunan dari keduanya atau dari salah satu keduanya. Nah, ini seperti kaidah seperti itu ya. Sehingga bagus untuk dihafal ya. Semua hewan suci kecuali anjing dan babi serta peranakan keduanya atau salah satu dari keduanya. Sehingga hewan menjijikkan suci, hukumnya suci. Ya, walaupun menjijikkan kan. Karena yang dikecualiannya dua, anjing sama babi. Wal maitatu, dan bangkai semuanya najis. Semua bangkai najis. Kecuali ada juga dikecualikan ikan, belalang, ya, dan manusia, mayatnya. Ini juga dobit ya, dobit di bab ini. Kemudian beliau mengatakan semua hewan suci bil hayat karena hidup. Dengan sebab hidup hewan itu suci. Sama saja apakah itu hewan yang bisa dimakan dagingnya ataupun tidak. Dan hewan tersebut menjadi najis gara-gara mati. Kecuali anjing dan babi dan peranakan dari keduanya, maka panajas satu lahuma sabitatun, maka najis dari keduanya yaitu anjing dan babi itu apa, ada ketika hidup dan ketika mati. Anjing dan babi ketika hidup ya najis, ketika mati ya najis, terus menerus najisnya. Demikian juga peranakan dari keduanya. Kemudian bagian yang terpotong dari hewan ketika hidup hukumnya seperti hukum bangkainya. Nah, sepertinya ini sudah kita baca ya di pembahasan sebelumnya. Hewan yang bagian tubuh hewan yang terpotong ya, saat hewan tersebut dalam keadaan hidup, hukumnya hukum bagian yang terpotong tadi seperti hukum bangkai dari hewan tersebut. Nah, sehingga nanti dilihat bangkainya najis atau enggak. Misalnya sapi terpotong ekornya, maka hukum ekor yang terpotong seperti hukum bangkai sapi. Bangkai sapi hukumnya apa? Najis. Bangkai kambing najis juga, maka nanti bagian tubuh yang terpotong ketika itu maka dihukumi najis. Yang enggak najis apa ya tadi ya, yaitu ikan, belalang sama manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah, dikecualikan dari najis hewan yang mati yaitu ikan, belalang, dan manusia. Ya, ada hadisnya yang secara tegas menyebutkan bahwasanya ada dua bangkai yang halal, ya, tidak najis di situ, yaitu as-samak wal jarot. Maka keduanya tersebut suci ketika hidup ataupun ketika mati. Adapun manusia ya suci juga, manusia juga suci. Maka jika berpisah terpotong bagian tubuh dari manusia, maka itu suci, baik itu ketika hidup ataupun ketika mati. Karena Allah SWT berfirman, walaqad karramna bani Adam. Faedah su'rul hirah, yaitu suatu yang sisa dari bisa diinak setelah diminum oleh hirah kucing. Maka dia suci, maka jika dia makan najis, misal kucing makan tikus, maka nanti menjadi suci dengan minum air. Maka dia ketika apa minum air yang banyak tidak menajiskan. Ini pembahasannya itu lebih detailnya adalah misalnya kucing kemudian makan najis. kucing makan najis, misalnya makan tikus, ya kan berdarah-darah dan najisnya mati. Ya. Mulutnya kan najis. Nah, akan tapi nanti ada satu kemungkinan, dimungkinkan bahwasanya kucing tadi pergi ke tempat air. Pergi ke tempat air yang banyak, yang sehingga dia itu minum di situ dan mulutnya menjadi suci. Maka nanti ketika si kucing kembali dari tempat minum air, maka nanti kita hukumi suci. Ya, misalnya di sekitar situ ada sungai, ada kolam dan lain sebagainya. Kemudian nanti mulut kucing ini kan karena ingin minum, maka dicelupkan ke situ menjadi suci. Walaupun hanya kemungkinan, ya, walaupun hanya kemungkinan. Jadi misalnya kita lihat ada kucing makan tikus, ya, sehingga najis mulutnya. Kemudian kucing pergi dan sekitar situ ada air yang banyak. Nah, kemudian ada kemungkinan lah kucing minum di sungai misalnya. Maka nanti kemudian kucing kembali lagi ke tempat kita, maka kita hukumi nanti dia kalau menjilat apa suci, gitu. Karena dia dimungkinkan sudah minum tadi menjadi suci. Ini juga berlaku bagi misalnya anak kecil. Anak kecil ketika main apa najis, kemudian nanti dia pergi, dimungkinkan dia cuci-cuci, jadi bersih, dia kembali kita hukumi suci. Ini ada apa kaidahnya ya? Ya, kaitannya dengan mempertahankan hukum asal. Ya, gambarannya seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan tentang mencuci inak yang terkena najis anjing. Bima yathuru al inak idza walagha fihi al kalbu, dengan apa wadah itu bisa menjadi suci jika dijilati oleh anjing. Al musannif mengatakan wayuk salu al inau min wuluhi al kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahuna biturabi wayuk salu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi wasalasu afdalu. Musani mengatakan wadah yang terkena jilatan anjing maka dicuci anjing atau babi. Berapa kali dicuci? 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Adapun najis-najis yang lain, maka dicuci 1 kali ya, pada tempat yang terkena najis. Adapun 3 kali lebih utama. Ya, tadi kan sudah menjelaskan tentang mencuci najis yang mukhafafah, yang bayi laki-laki tadi. Nah, tersisa 2 jenis najis, yang ini najis mughaladhah, yaitu najis anjing dan babi. Cara mencucinya 7 kali, salah satunya dengan dicampur dengan tanah. Adapun najis yang lain selain najis mughaffafah dan mughaladhah, berarti tersisa najis mutawassithah selain najis yang 2 tadi. Semuanya berarti sisanya najis mutawassithah. Berarti najis mutawassithah adalah yang jumlahnya paling banyak dan seperti itu. Kemudian beliau pensyarah memberikan penjelasan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama, najis mughaladhah beratnya, karena cara mensucikannya berat, yaitu najis anjing dan babi dan peranakan dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Yaitu demikian pula air kencingnya, kotoran firaknya, kemudian keringat, mani, dan apapun yang keluar dari anjing dan babi. Cara membersihkannya adalah dengan mencuci 7 kali, yang sunnah yang di awal dicampur dengan tanah. dengan cara yaitu tanahnya dicampur dengan air, tanah yang suci ya, kemudian digunakan untuk membersihkan tempat yang terkena najis. Misalnya di baju, kain, badan, ataupun di wadah. Nah, kalau tanahnya tidak dicampur di basuhan pertama, maka tetap sah. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walaghu fi al-qalbu an yaghsilahu sab'a maratin ulahuna biturab." Itu sucinya pada kalian jika di kena jilatan anjing, yaitu dicuci 7 kali yang awalnya dengan tanah. Dan belum mengatakan babi itu dikiaskan ke babi dikiaskan ke anjing. Karena najis babi itu agak lebih berat daripada anjing. Kemudian najis mulutnya, yang dihadiskan mulut kan, itu nanti yang selain mulut dikiaskan ke mulut. Ya tadi yang semuanya. Kemudian jenis yang kedua, najis mukhafafa, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan belum berumur 2 tahun. Maka dengan cara apa? Mensucikannya dengan membersihkan air ke area yang terkena najis, bagaimana yang telah kita bahas tadi. Yang ketiga, najis mutawasitoh, pertengahan. Disebut mukhafafa karena ringan, cara mensucikannya mudah, aslinya mudah ya. Tapi kalau nanti nggak bisa suci ya, berpindah ke ini, cara yang dicuci. Yang mutawasitoh adalah semua najis, selain najis anjing, babi, dan peranakan keduanya, dan selain najis air kencing bayi laki-laki tadi. Jadi lebih banyak. Ya. Sisanya semuanya masuk mutawasithoh. Semisal dengan air kencing manusia, yaitu ya hewan-hewan, baik itu yang dimakan dagingnya ataupun tidak. Cara membersihkan najis mutawasithoh dengan mencuci 1 kali saja. Dan dihitung saat basuhan pertama setelah hilang najisnya. Maka jika dia mencuci yang kedua, maka itu masuk sunnah. Dihukumi sunnah, demikian pula yang ketiga. Jadi yang wajib hanya 1 kali, ya. Kalau nanti 2 dan 3 adalah sunnah. Faedah, najis ada 2 macam. Nah, ini penting. Yang pertama hukmiyah, yaitu najis yang tidak ada bekas, tidak ada bekasnya, tidak ada asarnya. Seperti apa? Air kencing yang sudah kering, yang tidak punya, sudah tidak ada aromanya, baunya, tidak ada tersisa warna dan rasa. Ya, ada air kencing sudah kering. Dilihat enggak bisa, sudah enggak bisa diindra, enggak ada bekas-bekasnya, sudah enggak ada. Tapi ini tetap teranggap najis. Namanya najis hukmiyah. Cara membersihkannya diguyur dengan air 1 kali saja. Walaupun tanpa diperas. Cukup dengan 1 kali guyuran. Dan tidak bisa kita katakan suci. Karena untuk mensucikan najis, sudah pernah kita jelaskan harus dengan air mutlak. Walaupun dia kering dengan sinar matahari, sudah enggak ada bekas-bekasnya, belum dikatakan suci, tapi tetap dikatakan najis, tapi hukmiyah. Kemudian jenis yang kedua, ainiyah, ain. Ain itu kan fisik, ada bisa terindra. Yaitu yang ada asalnya, ada bekasnya, kelihatan, bisa diindra. Ya, cara menghilangkannya dengan menghilangkan najis tersebut. Tatimah, mani manusia itu suci karena itu ada asal penciptaan. Berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kuntu afriku almania min sabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yadhhabu fa yusalli fihi. Ya. Di sini disebutkan bahasanya Aisyah radhiyallahu anha mengerik mani di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dipakai untuk salat. Seandainya itu najis maka cukup dengan dikerik saja. Harus dicuci. Faedah termasuk sunnah adalah mencuci mani yang basah. Faedah maninya anjing dan babi itu najis. Dan ini semua selain keduanya adalah suci. Berarti semua mani suci, semua mani suci kecuali maninya anjing dan babi. Kemudian air susu anjing dan babi dan peternakan dari keduanya najis. Begitu pula air susunya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, maka najis. Itu misalnya keledai atau air susunya apa hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, tidak boleh dimakan dagingnya, maka air susunya najis. Ataupun air susu hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka suci. Kalau enggak bisa dimakan dagingnya najis kecuali air susu manusia ya. Air manusia enggak boleh dimakan dagingnya kan. Dan tapi suci ya pengecualian. Kalau yang hewan maka hukumnya seperti itu. Najis air susunya untuk hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kemudian bagaimana khamr bisa menjadi suci. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat wa in takhallalat bi tarhi syai'in fiha lam tadhur. Jika khamr menjadi cuka, takhallala menjadi cuka binafsiha dengan sendirinya, maka khamr menjadi suci. Ya. Namanya ihalah. Jadi perubahan dari satu zat ke satu keadaan yang lain. Ya suci syaratnya berubah dengan sendirinya. Jika dia menjadi cuka dengan cara diberi zat yang lain, tambahan zat yang lain ke dalam khamr, maka tidak dihukumi suci. Tidak suci dia. Khamr hukumnya najis. Ya, najis aini. Maka jika khamar itu mengenai badan atau baju, maka menajiskan. Baju kena khamar, najis. Jadi najis. Dan ketika khamar nanti berubah menjadi cuka, maka dia menjadi tidak najis, halal. Artinya tidak najis, suci. Jika berubahnya dengan sendirinya. Tanpa ditambahkan sesuatu atau bahan lain ke khamar tersebut. Sama saja apakah dengan lama disimpan atau diletakkan di tempat yang teduh atau di terik sinar matahari, maka menjadi suci. Jadi takhallala binafsiha itu bisa didiamkan dalam jangka waktu lama, disimpan atau diletakkan di tempat yang teduh atau dipindah di tempat yang terkena sinar matahari kemudian menjadi cuka, nah itu teranggap binafsiha. Adapun kalau ditambahi bahan yang lain di situ, walaupun benda yang lain itu adalah benda yang suci, maka nanti menjadi najis karena ternajisi. Benda suci tadi nanti ternajisi oleh khamr tadi. Ya. Nah kemudian kalau khamarnya ini menjadi suci, bagaimana dengan wadahnya wia? Kalau khamarnya suci karena tadi berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka wadahnya juga menjadi suci taba'an laha, mengikuti sucinya khamar. Ya, mengikuti sucinya khamar. Nah kalau enggak dihukumi suci kan repot, ya kan? Nanti bagaimana wadahnya najis? Ya, ini berubah menjadi cuka, ya kena lagi, kena najis lagi kan. Ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Sehingga itu dihukumi suci ngikut sucinya khamr. Ya. Kemudian kita beralih ke macam-macam darah yang keluar dari perempuan. Ini sudah di penghujung kitab Thaharah. Ya, penghujung kitab Thaharah adalah bab haid, nifas dan istihadhah yang bab yang paling berat di kitab ibadah adalah tentang haid. Tapi di sini ya insya Allah enggak mendetail, ya dasar-dasar saja. Yang pada aslinya adalah pembahasan yang paling rumit. Faslun qala al-musannifu rahimahullah ta'ala faslun ad-dima'u al-kharijatu min farjil mar'ati. Darah-darah yang keluar dari farji seorang perempuan. Wa yakhruju min al-farji salasatu dima'in. Damul haidi wan nifasi wal istihadati. Fal haidu huwa damu al-kharidu min farjil mar'ati ala sabili sihati min ghairi sababil wiladati. Walaunuhu aswatu muhtadimun ladza'un. Wan nifasu huwa adamu al-kharidu akiba al-wiladati wal istihadatu huwa damu al-kharidu fi ghairi ayamil haidi wan nifasi. Tiga macam darah keluar dari perempuan. Yang pertama darah haid, kedua darah nifas, ketiga darah istihadhah. Adapun haid atau darah yang keluar dari farji perempuan ala sabil sihah, dalam keadaan sehat bukan karena sakit dan bukan karena sebab melahirkan. Warnanya hitam, kemudian panas, kemudian menyakitkan. Adapun darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian kalau istihadhah itu darah yang keluar bukan di hari-hari haid dan bukan di hari-hari nifas. Kalau bukan haid, bukan nifas, berarti darahnya istihadhah. Yang pertama darah haid itu darah yang keluar dari kubul mar'ah yang telah mencapai usia 9 tahun komariah takriban itu berarti lawannya tahdidan ya. Kalau tahdid nanti tepat, kalau takrib nanti kira-kira artinya boleh kurang, dan dalam masalah ini dia tidak mesti pas 9 tahun tapi boleh kurang. Kurangnya itu adalah minimal haid plus minimal suci, kurang dari 16 hari. Ini minimal haid 1 hari 1 malam, minimal suci 15 hari, berarti kurang dari 16 hari. Maka kalau darah keluar dari seorang perempuan yang umurnya 9 tahun misalnya kurang 10 hari, maka itu terhitung darah haid. Tapi kalau misalnya dia 9 tahun kurangnya 20 hari, maka bukan darah haid, nanti darah fasad. Darah fasad. Ya, ala sabil sihah, dalam keadaan sehat bukan karena sakit dan bukan karena melahirkan, di waktu-waktu yang telah diketahui. Yaitu di siklus bulanan ya, seperti itu maksudnya. Warnanya hitam dan dia panas, kemudian sakit ya, menyakitkan. Kemudian faedah, semisal dengan warna hitam adalah warna kuning dan merah, maka ini termasuk warna-warna darah haid. So, yang paling kuat darah haid adalah warnanya hitam. Yang terkuat, terkuat itu berarti yang menunjukkan nanti basisnya itu adalah haid. Termasuk ciri suci adalah suci dari haid al-qasah al-baydha, yaitu cairan putih yang dia keluar di akhir haid. Oke, Waktu minimal seorang perempuan bisa dinyatakan keluar dari haid yaitu umur 9 tahun. Maka darah yang keluar sebelum 9 tahun, tadi perincian sudah kita sebutkan, maka bukan haid. Baru umur 8 tahun, berarti bukan haid. Kemudian yang kedua darah nifas. Secara bahasa wiladah melahirkan secara syariat adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim ya, dari janin. Jadi kalau belum kosong, maka bukan darah nifas. Jadi janinnya keluar dulu, kemudian keluar darah. Nah, darah itu namanya darah nifas. Maka kalau misalnya sebelum melahirkan, keluar darah, bukan darah nifas. Karena apa? Belum melahirkan. Rahim belum kosong. Atau darah yang berbarengan bersamaan dengan janin keluar bukan darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosong rahim. Dinamakan nifas karena keluar setelah keluarnya nafas. Yang ketiga, darah istihadhah. Yaitu darah yang keluar dari di daerah rahim terdekat, urat di rahim yang terdekat. Kalau haid itu aqsa, terjauh, terdalam, kalau istihadhah yang terdekat. Yang keluar pada yaitu bukan hari-hari haid dan hari-hari nifas. Bukan dalam keadaan sehat, artinya dia karena sakit. Maka semua darah yang bukan darah haid dan darah nifas, maka itu disebut darah istihadhah. Darah penyakit karena sakit, yaitu di rahimnya. Ya. Kalau darah haid, kondisi sehat, normal. Kemudian berapa lama haid dan nifas itu? Muddatul haidi wan nifasi. Ya. Rentang waktu keluaran darah haid dan darah nifas. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan wa aqalul haidi yaumun wa lailatun. Nilai minimal, waktu minimal keluarnya darah haid itu 1 hari 1 malam. Wa aktsaruhu yang paling banyak khamsata asyara yauman 15 hari. Wa ghalibu sittun aw sab'un. Umumnya perempuan keluar darah haid 7 hari atau 6 hari. Jadi paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari, umumnya 6 atau 7. Adapun nifas, wa aqallu an nifasi lahdhatun. Paling sedikitnya nifas keluar itu selama sesaat saja, artinya keluar langsung berhenti. Seorang misalnya seorang meludah keluar, ya seperti itu. Darah nifas keluar cuman sekali keluar berhenti. Ya, itu minimalnya. Beda dengan haid, enggak bisa cuma segitu. Haid sehari semalam atau 24 jam, lebih detailnya seperti itu. Dan paling banyak, paling lama 60 hari, yaitu nifas tadi ya. Umumnya, wa ghalibuhu arba'una yauman, 40 hari. Wa qalu tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Waktu minimal suci di antara dua haid adalah 15 hari. Wala hadda tidak dan tidak ada batasan li aksarihi banyaknya. Artinya sucinya itu enggak ada batasan seberapa lama, tapi kalau minimal suci 15 hari di antara dua haid. Haid kemudian dia suci, ya, paling cepat tuh 15 hari. Paling lamanya enggak ada batasan. Kemudian pensyarah memberikan penjelasan maksudnya waktu darah haid keluar itu paling sedikitnya akol, paling sedikitnya adalah 1 hari 1 malam. Dan umumnya itu berlanjut sampai 6 hari atau 7 hari. Yang paling banyaknya tidak bisa lebih dari 15 hari. Dan yang lebih dari itu, lebih dari 15 hari, maka nanti masuknya dihukumi darah istihadhah. Faedah penentuan untuk umumnya perempuan itu apa? Keluar darah haid biasanya 6 atau 7 hari itu dengan istiqra, ya, dengan apa? Penelitian. Dengan mengecek penelitian apa survei keadaan perempuan-perempuan. Ya di zaman dulu ya di survei. Kemudian darah nifas yaitu paling sedikitnya keluar selama sesaat majatan daf'atan satu kali keluar gitu aja. Dan umumnya 40 hari ya berdasarkan ini ya hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kanat anufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Dahulu para wanita yang nifas itu mengalami nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Paling banyak berapa lama? Paling banyak 60 hari. Wa aktsaruhu situna yauman. Paling umumnya 40 hari, paling banyak 60 hari. Maka kalau lebih dari itu 60 hari, maka nanti dihukumi darah istihadhah. Udah darah nifas dihukum di sejak kapan? Sejak kosongnya apa? Rahim dari kelahiran. Sejak selesai dari melahirkan. Nifas itu dihitung setelah selesai dari melahirkan. Maka misalnya seorang perempuan mengandung bayi kembar, maka hitungnya dimulai dari ketika sudah keluar bayi kembar yang kedua. Ya, karena nanti bisa jaraknya nggak cepat. Ya. Saya hari ini keluar, dia mengandung kembar hari ini keluar, dua hari lagi baru keluar. Nah itu kapan ngitungnya? Ya setelah keluar yang kedua, yang kembar yang kedua, yang kedua yang terakhir. Karena setelah itu rah kosong. Bukan dihitung dari yang pertama. Faedah paling banyaknya ya, yaitu paling lamanya keluar darah haid ada 15 hari. Maka setelah itu masuk dalam masa suci, masa suci. Nanti kalaupun dia istihadhah ya di situ posisinya masa suci. Artinya posisi suci dia ya tetap wajib melaksanakan ibadah-ibadah. Dan nilai minimal suci perempuan yaitu 15 hari. Tadi ya nilai minimal atau waktu minimal suci di antara dua haid tadi ada 15 hari. Itu 15 hari sisa dari nanti sampai datang bulan berikutnya. Di misalnya 6 hari haid kemudian nanti suci paling minimalnya 15 hari baru nanti bisa dia haid lagi. Maka di masa suci enggak bisa ada haid. Sudah selesai haid, kemudian nanti harus ada masa suci selama 15 hari. Nah, masa suci ini tidak bisa keluar haid. Bukan darah haid yang keluar, karena sudah masa suci. Dan tidak ada batasan berapa lama masa suci itu. Karena terkadang seorang perempuan itu haid dan suci dan tidak datang-datang lagi darah haidnya lama. Datang lagi baru misalnya setahun atau lebih dari itu. Atau bahkan ada yang tidak kemudian tidak haid lagi. Habis selesai haid, lama ditunggu gak pernah haid suci, terus sampai bertahun-tahun mungkin suci, baru haid. Maka banyaknya suci, batasan lamanya suci tidak ada. Tapi kalau minimalnya 15 hari. Tatimah, bagi perempuan mustahadhah ada beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama, orang yang perempuan istihadhah, keluar dari istihadhah ya, tadi bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan di hari-hari keluarnya darah haid, bukan di hari-hari keluarnya darah nifas, maka dia darah istihadhah ya, maka si perempuan ada hukum-hukum tertentu. Yang pertama, dia sholat, membaca Al-Qur'an, melaksanakan ibadah dengan syarat berwudu. Artinya dia seperti biasa, tetapi dia berwudu. Walaupun keluar apa? Keluar darahnya. Tetap punya kewajiban-kewajiban, tapi dia harus dalam keadaan wudu. Kemudian yang kedua, tidak ada kewajiban baginya untuk mandi setiap kali sholat. Yang menjadi kewajiban adalah wudu setiap kali sholat melaksanakan fardu. Dan setelah masuk waktunya. Nah, wudu mau sholat, nunggu dulu. Kalau sudah masuk waktu, baru dia wudu. Wudu setelah masuk waktu sholat, kemudian mencuci farjinya, bersihkan, kemudian meletakkan sesuatu yang bisa menghalangi darah agar tidak mengotori. Jadi kayak apa, lut dan misalnya. Kemudian baru dia bisa melaksanakan sholat dengan secepat mungkin. Wajib muwalah ya. Dalam hal ini wajib muwalah. Yang pada asalnya muwalah itu adalah hukum sunnah kan, tapi khusus bagi apa yang darurat seperti ini ya, seperti orang yang istihadhah, maka dia wajib muwalah. Sehingga makanya tadi wudunya itu ketika sudah masuk waktunya ya, bukan sebelumnya. Sudah masuk kemudian segera wudu ya, harus muwalah, enggak boleh diberi jeda-jeda ya. Kemudian membersihkan, kemudian memasang apa penyumbat, kemudian segera melakukan sholat. Enggak boleh dia kemudian setelah selesai tadi kegiatan tadi thaharah, kemudian dia santai-santai ngapain dulu, enggak boleh. Nanti kalau seperti itu harus dia ngulang lagi. Harus ngulang lagi kegiatan tadi, rentetan kegiatannya. Karena ini untuk meminimalisir keluarnya terkotorinya apa? Dirinya atau bajunya dengan terkotori dengan najis, diminimalkan. Kemudian yang ketiga, halal begini untuk jima. Jadi istihadhah tidak menghalangi jima. Beda dengan haid ya. Kemudian beliau menyebutkan paling sedikitnya apa? Waktu haid dan waktu mengandung. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa aqalu zamanin tahidu fi al-mar'atu tis'u sinina. Wa aqalu al-hamli sittatu ashhurin wa aktsaruhu arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashhurin. Ya, wa aqalu al-hamli sittatu ashhurin 6 bulan. Wa aktsaruhu arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashhurin. Musannif mengatakan tadi sudah nih ya. Yaitu waktu minimal seorang itu bisa keluar haid yaitu umur 9 tahun tadi sudah ya. Kemudian sekarang minimal mengandung yaitu minimalnya adalah 6 bulan, paling banyaknya 4 tahun dan umumnya 9 bulan. Pensara menyebut minimal hamil itu adalah 6 bulan plus lahzatan, dua waktu, dua saat, yaitu awal hamil dan melahirkan. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala hamluhu wa fisaluhu ala suna syahron. Mengandungnya dan menyapihnya itu 30 bulan, ya, menyusui plus mengandung 30 bulan. Sedangkan jangka menyusui itu, jangka waktu menyusui adalah 2 tahun 4, yaitu 24 bulan. Maka sisanya adalah 6 bulan, yaitu masa hamil minimum bulan. Dan umumnya perempuan itu hamil umumnya 9 bulan qomariyah. Dalilnya berdasarkan penelitian. Kemudian yang paling banyak, paling lama perempuan hamil adalah 4 tahun. Dalilnya adalah istiqra juga, yakni di survei. Kemudian Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dia Ibnu Ujlan atau Ujlan itu dilahirkan dalam setelah 4 tahun. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita baca sedikit. Yahrumu bil haidi wan nifasi. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang kena haid dan nifas. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniatu asya'a. As-salatu was-saumu wa qira'atu al-Qur'ani wa masul mushafi wa hamluhu wa tuhulu al-masjidi wa tawafu al-wad'u walistimta'u bima baina surati wa rukbati. Misalnya mengatakan haram perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab haid dan nifas ada 8. Di sini Musanif menyebutkan yang keharamannya paling banyak dulu. Haid sama nifas itu paling banyak diharamkan. Jadi perbuatan yang diharamkan bagi haid dan bagi orang haid dan nifas itu jumlahnya 8, banyak. Kemudian kalau bagi orang junub di halaman selanjutnya, di matan selanjutnya, di situ kan ada 5. Bagi orang junub haram melakukan 5. Kalau tadi bagi orang haram melakukan 8. Kemudian yang selanjutnya bagi orang yang muhdis, bagi orang yang apa, hadas kecil, haram 3. Ya. Jadi beliau menyebutkan yang banyak dulu. 8, 5, 3. Ya. Mungkin kalau dibalik lebih enak. 3 dulu, kemudian nanti kalau junub tambah apa? Tambah 2 jadi 5. Kemudian kalau haid, tambah 3 jadi 8. Ya. Tapi kalau beliau di sini menyusunnya dengan yang banyak dulu. Ya. Ini tidak mengapa. Kita coba baca matanya saja tadi. Yang pertama sholat, kemudian puasa, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menyentuh mushaf dan membawanya. Kita lihat di yang junub. Junub itu dilarang sholat, baca Al-Quran, menyentuh mushaf dan membawa, kemudian tawaf, kemudian al-lubsu fil masjid. Nah ini semua 5 yang ada pada junub ada pada orang haid. Larangannya juga ada pada orang yang haid. Sholat itu juga enggak boleh orang haid. Qiraah Quran juga enggak boleh. Menyentuh mushaf juga enggak boleh. Bawanya kemudian tawaf di situ ada. Kemudian al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Nah di situ juga ada. Enggak boleh masuk masjid. Nah kalau orang yang muhdis cuma 3, sholat, tawaf, kemudian menyentuh mushaf dan membawanya. Yang ketiga-tiganya ini ya tidak dibolehkan juga bagi orang junub dan orang haid. Mungkin perlu diberi gambaran atau pemetaan dulu. Jadi kalau muhdis haram 3, junub haram 5, kemudian haid nifas haram 8. Sehingga kalau nanti lebih mudah menghafalkannya. Nanti kalau muhdis sholat, tawaf, masul mushaf, wahamlu. Kemudian junub tambah apa? Misalnya tambah membaca Al-Quran, ya. Kemudian tambah apa lagi? Nah tadi kan 3, ini 5. Tambah 1 membaca Al-Quran jadi 4. Tambah lagi berdiam diri di masjid. Nah, karena kalau yang tadi muhdis boleh baca Al-Quran dan boleh di masjid. Nah, kemudian kalau yang haid ada tambahan lagi. Tambahnya apa? Yang tidak ada di orang junub, ya. Misalnya jima enggak boleh orang haid, junub boleh. Kemudian istimta, bersenang-senang di antara dua, di antara apa? Pusar dan lutut. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi cara menghafalnya mungkin bisa lebih mudah. Ya. Nah, sementara itu dulu, jadi di kita baca matanya saja, insyaallah besok kita lanjutkan. Ya, berarti kalau sudah selesai kitab thaharah langsung kita ke kitab salat. Sudah di akhir kitab thaharah. Nah, demikian, terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita lakukan usaha ini bernilai pahala di sisi Allah SWT dan kita diberi kefahaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.